Adela. So, Mas Fendi. Dalam deh. Sing di bocah biduan. Kudu akeh sabar ya. Kudu sabar bos. Oh, Kang Pondok. apa-apa. Sing penting iman. Rawan yen bengi nake sewae amarga wedi karo manuke. Thank you. I'm Adela. Bermain Mau pisah aku gayo lintang, ke Bye. kacang pucuk yang cemoro. Angin kang teko sasat gowo pintisno. Banyu bengawan sinorot cahaya neng bulan. Mas aku percaya kau erang